Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, di antara dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah man'uz zakah, enggannya seseorang untuk ia mengeluarkan zakat yang wajib dari harta yang dimilikinya. Dari jenis-jenis harta yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajibkan bagi setiap muslim, kapan harta itu mencapai nisabnya dan telah lewat darinya selama 1 tahun, untuk ia mengeluarkan masing-masing dari kadar harta tersebut berupa zakat. Dan sebagai penyempurna pembahasan pada sore hari ini, saya akan menyebutkan kadar dari zakat al-mal. Kadar dari zakat al-mal. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Laisa duna khamsi awaqin shadaqah." Tidak ada kewajiban bagi seseorang yang ia memiliki 5 awaq berupa perak untuk dikeluarkan as-shadaqah, yakni az-zakah. 5 awak dari ukuran perak, jika ditakar pada bilangan gram, maka memiliki takaran 595 gram. 5 awak sama dengan 595 gram al-fiddah berupa perak. Adapun terkhusus emas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam perihal dinar, "Laisa laka syai'un hatta yakuna 'alaika 20 dinara." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada kewajiban bagimu untuk mengeluarkan zakat hingga engkau memiliki 20 dinar. 20 dinar. Dan dinar adalah merupakan mata uang emas pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti' menyebutkan mazhab jumhur mereka para ulama yang mengkiaskan pada 20 dinar bila dikeruskan ke hitungan gram maka memiliki 85 gram emas. Sehingga saya ulang, kalau perak 595 gram, adapun emas adalah 85 gramnya. Dan mereka para ulama mengkiaskan semua awraq an-naqdiyah, mata uang kertas yang digunakan sebagai sarana jual beli oleh seorang manusia pada zaman kita saat ini, dikiaskan sama halnya dengan mata uang yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dalam rangka ihtiyat, mereka para ulama mengkiaskan mata uang kertas tersebut dengan nominal hitungan al-fiddah, hitungan peraknya, bukan hitungan emasnya. Karena kalau dikalkulasi hitungan perak itu jauh lebih murah dibandingkan hitungan emasnya. Nah, sehingga bila mana pengkiasan mata uang Qatar tersebut dikiaskan pada hitungan timbangan perak, yaitu 595 gram, maka tinggal dikalikan ke jumlah harga jual dari perak tersebut per gramnya. Kalau semisal gram perak pada saat kita saat ini kalau dijual sekitar antara 30 ribu rupiah, maka tinggal dikalikan ke takaran yang tadi kita sebutkan 595 gramnya. Kalau 595 dikali 30 ribu berapa? Hah? Sekitar 17.850.000. Nah, ini bila mana kita nominalkan pada bilangan perak. Tapi untuk lebih jelasnya ya antum tanya ke penjual-penjual perak di pasar, berapa hitungan perak pada saat kita saat ini. Adapun bila mana emasnya tadi kita sebutkan 85 gram, kalau emas sekarang per gramnya berapa? Hah? 580.000. Nah, berarti sekitar 49.300.000 rupiah. Maka nominal perak jauh lebih rendah, sehingga mereka para ulama mengkiaskan mata uang yang ada di tengah-tengah kita ini pada takaran peraknya, bukan emasnya. Karena dari sisi fungsinya sama, yakni sebagai sarana untuk seorang melakukan transaksi jual beli antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kapan seseorang memiliki harta dengan jumlah yang tadi kita sebutkan, yang memiliki kepemilikan tersebut selama setahun lamanya, tidak ada pengurangan, tidak ada pengurangan di bawah dari nominal yang tadi kita sebutkan, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam satu tahunnya selama 2,5%-nya. Nah, selama 2,5% dari dan diberikan kepada asnaf masarifuz zakah seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai dengan akhirnya. Dan kapan seseorang memiliki harta dengan nominal yang tadi kita sebutkan dalam satu tahunnya, ternyata dia tidak mengeluarkan zakatnya atau melakukan hilah dalam rangka untuk tidak mengeluarkan zakat, akhirnya dia berupaya untuk menghabiskannya. Apakah sebelum masa satu tahunnya dia belanjakan untuk membeli tanah atau membeli mobil atau yang semisalnya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemudian terhindar dari zakat, maka dari perbuatan yang dia lakukan akan ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai kabirah min kabair dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Terkena kepada pelakunya ancaman seperti halnya ancaman yang kemarin telah kita sebutkan, dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dengan harta yang dimilikinya, wal iyadz billah. Nah, kemudian kabirah yang berikutnya yang kemarin telah kita singgung adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan pembahasan ini insyaallah taala sering kita jumpai dalam beberapa pelajaran-pelajaran yang lainnya. Yang secara inti adalah wajib bagi setiap muslim untuk memuliakan orang tuanya, mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Demikian pula mentaati perintah keduanya dalam perkara yang ma'ruf, tidak menyinggung keduanya, tidak pula menghardik keduanya, dan tidak pula berucap kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang kasarnya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang mukmin manakala memiliki seorang ayah atau seorang ibu yang kafir untuk tetap berbakti kepada keduanya dalam perkara yang ma'ruf, untuk tetap mentaati perintah keduanya dalam perintah-perintah yang ma'ruf, dan tetap bergaul, berbakti kepada keduanya dengan cara yang ma'rufnya, cara yang baiknya. Walaupun orang tuanya ketika itu berupaya untuk memaksanya menjadi seorang yang kafir, memaksanya untuk kemudian keluar dari Islam, namun tetap Allah Azza wa Jalla perintahkan seorang muslim untuk berbakti kepada mereka dengan memberikan hak-haknya. Kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bila mana ayah dan ibumu memaksa dirimu, jahadaka, memaksa dirimu untuk murtad dari agamamu, dalam arti kata melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka karena perintah keduanya adalah perintah kemaksiatan, Allah larang seorang untuk mentaatinya. Fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya. Namun tidak kemudian memberikan konsekuensi bahwasanya perintah keduanya dilanggar dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dibolehkan bagi seorang anak ketika itu untuk berbuat kasar kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, tidak demikian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah keduanya, gaulilah mereka di alam dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baiknya, dengan cara yang ma'rufnya. Bila orang tua yang kafir saja, yang musyrik, yang memaksa seorang anak untuk kemudian mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengharamkan seorang anak yang muslim untuk tidak berbuat baik kepada mereka, untuk tidak bergaul dengan mereka atau pada mereka dengan cara yang ma'ruf. Namun Allah tetap memerintahkan seorang muslim untuk menggauli ayahnya dan ibunya yang musyrik, yang memaksa dirinya untuk menjadi seorang yang musyrik, dengan pergaulan yang paling baiknya. Ini mungkin sebagai evaluasi untuk sebagian ikhwan, demikian pula akhwat, aba, demikian pula ummahat, terkhusus pada salafiyin wa salafiyat. Sering kita mendengarkan tatkala mereka mengenal as-sunnah, tatkala mereka memiliki motivasi, juhud, semangat yang demikian tinggi untuk mengamalkan sunnah, namun ternyata semangat mereka dan keinginan mereka yang kuat untuk istiqamah di atas sunnah berbenturan dengan keinginan orang tuanya, apa itu ayahnya yang tidak mengizinkannya atau ibunya yang memerintahkannya untuk kemudian dia kembali sebagaimana aliran kepercayaan masyarakatnya pada umumnya. Ini sering terjadi bentrok, yang berita seorang akhwat dibakar cadarnya, yang berita seorang ikhwan diusir dari rumahnya, yang berita seorang anak dihajar oleh ayah dan ibunya, dan yang semisalnya. Kalau semisal kita ingin untuk kemudian memperbandingkan dengan kisah seorang ayah, seorang ibu yang musyrik yang tadi kita nukilkan, tentu tidak sebanding, tidak seberapa. Kalau dalam ayat yang tadi kita bacakan adalah seorang musyrik yang kafir memaksa anaknya untuk dia menjadi seorang yang musyrik, yang keluar dari Islam. Adapun pada kasus yang tadi kita sebutkan, orang tuanya masih sebagai seorang muslim, masih menjadi seorang muslim, namun memaksa dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah. Nah, Namun tidak kemudian memaksa dia menjadi seorang yang musyrik, tidak memaksa dia untuk kemudian mengeluarkan dirinya dari Islam. Sehingga tentu berbakti kepada mereka pada gambaran yang tadi kita sebutkan, tentu lebih ditekankan dan lebih utama untuk diwajibkan bagi seorang anak ketika itu bersikap kepada orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baiknya. Tidak kemudian melegalkan seorang akhwat, seorang ummahat manakala dipaksa oleh ayahnya atau ibunya untuk meninggalkan as-sunnah, akhirnya ia mentahdir ayahnya ibunya, akhirnya ia bersikap kasar kepada ayah dan ibunya, akhirnya ia keluar dari rumahnya, berupaya mangkir dari perintah-perintah keduanya. Tidak demikian yang diajarkan di dalam Al-Quran, tidak demikian pula yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terus berbakti, mentaati perintah keduanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, dan tentulah berbaktinya seorang anak seiring dengan keadaan kasarnya dan kerasnya orang tuanya kepada dirinya akan memberikan efek hikmah yang demikian besar. Di antaranya adalah akan membuat ayah dan ibunya semakin faham dan mengerti bahwasanya apa yang diyakini oleh anaknya adalah sesuatu yang benar. Akan menyebabkan seorang ayah, seorang ibu nantinya kedepannya akan menerima dengan lapang dada apa yang dipercayai oleh anaknya tersebut. Nah, ini kisah banyak kita dengarkan dari keadaan ikhwan dan akhwat yang ada di sekitar kita, baik pada zaman kita, di tempat kita, ataukah pada waktu-waktu sebelumnya atau di tempat yang lainnya. Banyak kasus akhirnya seorang ayah, seorang ibu menyesali perbuatannya dan bersikap seperti biasa setelah sebelumnya, mentahdir, memberikan peringatan, bersikap kasar kepada anaknya. Nah, banyak. Sehingga sikap keduanya dengan sikap yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dalam Al-Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, lihat kisah yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam surat Maryam tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendakwahi ayahnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ayahnya marah, emosi. Ya kan, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghajarnya, untuk meninggalkannya. Ia marah dan tidak menyukai Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, mengusirnya dari rumahnya. Wahjurni maliya. Namun ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membalas perkataan ayahnya tersebut dengan ucapan yang lembut, yang beradab, yang penuh sopan santun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat di dalam surat Maryam. Ya abati, disebutkan dengan panggilan yang paling lembutnya. Naam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain ini demikian banyak dan sering kita dengarkan pembahasan-pembahasannya. Sekarang kita masuk ke kabirah yang berikutnya, ar-riba, termasuk dari dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah bila mana seorang muslim, demikian pula muslimah, terjatuh ke dalam perbuatan praktek riba, praktek riba. Di antara bentuk praktek riba yang disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan yang semisal dengan lafaz ini disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi mathalan bimathalin. Emas dengan emas, tatkala seorang transaksi maka diharuskan ia transaksi dalam keadaan semisal. Tidak boleh lebih. Dan disyaratkan dalam riwayat yang lainnya ha wa ha. Maksudnya adalah tanpa adanya tempo. Tanpa adanya tempo. Seorang pertukaran emas maka diwajibkan harus semisal, dan diwajibkan untuk kemudian menukarnya dalam keadaan tidak ada temponya. Tidak ada temponya. Langsung seketika dan pada waktu itu dia melakukan transaksi penukaran tersebut. Kapan seorang menukarkan emas, apakah bentuknya kalung seberat 20 gram contohnya, ia tukarkan dengan cincin berikut gelang temannya karena tertarik. Namun jumlahnya tatkala diberat ditakar sekitar 18 gram. Maka bila demikian halnya, orang yang melakukan transaksi tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan riba karena tidak semisal. Tidak semisal. Ataukah diserahkan bukan pada waktu proses serah terimanya, tapi dengan tempo. Ya nantilah, sekitar 2 hari lagi saya akan kasihkan barangnya. Ini juga terjatuh ke dalam perbuatan riba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan wal fiddatu bil fiddah. Demikian pula perak dengan perak, mathalan bimathalin, harus semisal. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan ha wa ha, harus diserahkan seketika itu tanpa ada temponya. Wal bur bil bir, demikian pula gandum dengan gandum juga sama. Wa tamru bi tamri, dan kurma dengan kurma juga sama. Asy'ir bi sya'ir, jenis tepung sya'ir juga dengan jenis tepung sya'ir. Wal milhu bil milhi, dan garam juga harus dengan garam. Harus takar, tidak boleh lebih. Faman zada aw istazada arba. Seseorang yang menambah atau meminta untuk ditambah, maka sungguh dia telah melakukan praktek riba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan idza ikhtalafat hadhil ajnas fabayyu kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila mana dari jenis-jenis yang tadi kita sebutkan kita berupaya untuk menukarnya dengan jenis yang lainnya, dengan jenis yang lain, emas ditukar dengan perak, atau perak ditukar dengan kurma, atau kurma ditukar dengan tepung syair, atau tepung syair ditukar dengan emas, dan yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fabayyu kaifa syi'tum, silakan kalian lakukan transaksi jual beli tersebut dengan cara apa saja yang kalian inginkan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung dari kesepakatan keduanya. Idza kana yadan bil yadin, bila mana dilakukan yang demikian dalam keadaan serah terimanya itu diharuskan di tempat, tidak ada penangguhannya. Nah, ini di antara jenis praktek riba yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau termasuk pula dari praktek riba adalah seorang tatkala memberikan utang piutang berupa rupiah atau mata uang yang semisalnya kepada seorang, kemudian tatkala tiba waktunya dia berkeinginan untuk menambahkan bunganya. Ini juga termasuk dari praktek riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bila mana seorang yang berpiutang tersebut dalam keadaan memiliki kesulitan, maka yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim adalah memberikan tangguh kepadanya pada waktu kapan dia mendapatkan kemudahan untuk membayarnya. Tidak kemudian mendendanya dengan sekian persen hingga nantinya beranak pinak, maka semua denda-denda yang ada dalam urusan utang piutang tersebut, apakah penamaannya dinamai dengan bunga atau penamaannya dinamai dengan nama apa namanya denda ataukah yang semisalnya, ini semuanya adalah perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan praktek riba adalah praktek perbuatan yang haram dan dikategorikan sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan apa yang masih ada dari praktek-praktek riba di tengah-tengah kalian bila kalian adalah sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fa illam taf'alu, bila kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah dan Rasulnya itu memeranginya, memusuhinya. Menunjukkan bahwasanya perbuatan riba adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada praktek riba tentulah terkandung di dalamnya unsur kezaliman, menzalimi seorang yang susah, yang pada praktek kezaliman tersebut nantinya akan memunculkan sifat al-adawat wal-baghdha, perselisihan, kedengkian, emosi antara kedua belah pihak, dan perkara-perkara yang lainnya yang tentulah keseluruhannya adalah termasuk dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Ta'ala menyebutkan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba, mereka pada hakikatnya tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki oleh syaitan. Disebutkan tafsirnya oleh Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maknanya adalah kal majnun. La yaqum min qabrihi illa kal majnun, mereka tidaklah akan bangkit dari kuburannya kecuali mereka bangkit layaknya seperti seorang yang majnun, seorang yang gila. Kalau antum tahu keadaan seorang yang gila yang stres ketika berjalan ke dalam keadaan serampangan, berjalan dalam keadaan aneh, berjalan dalam keadaan dia bertingkah tidak sebagaimana tingkah keumuman manusia pada umumnya. Ini keadaan seorang yang memakan harta riba. Ini menunjukkan kerendahan orang tersebut dan hinanya hamba tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Keadaan seorang yang dibangkitkan dari kuburnya pada keadaan seperti yang tadi kita sebutkan, demikian pula keadaan-keadaan yang lainnya yang berisikan penghinaan dan kerendahan dirinya, tentulah disebabkan karena amalan-amalan perbuatan yang ia amalkan dahulu di alam dunia. Dan dibangkitkannya dirinya dalam keadaan demikian menandakan bahwasanya perbuatan yang dia amalkan adalah perbuatan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua ayat ini tentulah cukup dikiranya kalau semisal seseorang benar-benar untuk kemudian menghentikan semua perbuatannya dari praktek-praktek riba apapun bentuknya. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Para yang setelahnya dan barang siapa yang kembali maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Wa hadza wa'idun 'azimun bil khuludi fin nar kama tara liman 'ada ila ar-riba ba'da al-maw'idhah. Maka ini merupakan ancaman yang besar, diancam dengan kekekalan di dalam neraka jahanam sebagaimana yang kamu lihat keadaan seorang yang ia kembali kepada praktek perbuatan riba setelah dia mendapatkan peringatan teguran. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala nabi, demikian pula nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mawbiqat, jauhilah oleh kalian 7 dari dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian di antara 7 dosa yang membinasakan tersebut, nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa aklur riba, dan orang yang memakan harta riba. Orang yang memakan harta riba. Praktek perbuatan riba ini ma'asyiral ikhwah tidak hanya menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam dosa besar, tidak menyebabkan nantinya dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti gambaran yang tadi kita sebutkan, kalladzi yatakhabbatu an-nas minal mas, kalladzi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Naam. Demikian pula mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya. Namun di antara efek negatif dari praktik perbuatan riba menyebabkan tidak diijabahinya doa pelakunya tatkala ia berdoa dengan doa apa saja oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkisahkan tentang adanya seseorang yang terlihat lusuh, asy'asa akhbar, ya kan, dalam keadaan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Mengangkat kedua tangan termasuk dari sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan seorang yang safar ketika ia berdoa juga dari sebab-sebab dia mendapatkan ijabah dari doa yang ia panjatkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu ya Rabbi ya Rabbi, ia mengatakan wahai Rabbku, ia bertawassul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rabb. Yang tentulah kalau misal seorang benar-benar melakukannya akan terpenuhi pada orang tersebut sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doa dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa khudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ia memakan dari makanan-makanan yang haram, ia meminum juga dari minuman-minuman yang haram, semua apa yang tumbuh dari dirinya adalah berasal dari perkara yang haram. Maka bagaimana bisa orang yang seperti ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ditambah lagi dalam hadis yang tadi kita sebutkan Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan bahwasannya memakan harta riba adalah termasuk dari al-mubiqat, yakni maksudnya adalah al-muhlikat. dosa dari dosa-dosa yang membinasakan pelakunya di hadapan Allah Azza wa Jal. Waqala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang memakan harta riba, demikian pula para wakil-wakilnya. Para wakil-wakilnya, orang yang memakannya, bahkan yang menulisnya, bahkan yang menyaksikannya, itu semuanya mendapatkan ancaman laknat dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang menulisnya, yang menandatanganinya, yang menyaksikan praktek riba dalam keadaan ternyata dia menyetujuinya, yang sebagai wakilnya, bukan pelaku utamanya. Bila mana wakilnya yang menulisnya, yang menyaksikannya saja mendapatkan laknat dari sisi Allah Azza wa Jalla, apalagi pelaku utamanya yang harta riba tersebut dia makan secara langsung dan dia mendapatkan bagian yang besar dari bagian harta riba yang didapatkannya tersebut, wal'iyadzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa Tirmidzi fazad, dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan wa syahidihi wa katibihi, dan wa syahidaihi wa katibihi, dan dua saksinya, demikian pula yang mencatatnya. Para saksi-saksinya mendapatkan laknat, yang mencatatnya, yang menandatanganinya juga mendapatkan laknat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya praktek riba adalah praktek yang haram, yang mendatangkan murka yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan semua wasilah sebab yang secara zahir memberikan makna takrir, persetujuan, demikian pula persaksian yang mengarah ke dalam perbuatan riba juga termasuk dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala terdapat tambahan, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza 'alimu dzalika mal'unun 'ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pemakan harta riba dan wakilnya dan penulisnya, bila mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan riba yang haram, maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat atau dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Naam. Ini di antara hadis-hadis yang disebutkan secara mukhtasar, yang keseluruhannya menyebutkan bahwasanya perbuatan riba adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya, wal'iyadzubillah. Kemudian dosa besar yang berikutnya yang disebutkan setelahnya adalah aklu malil yatimi zulman. Perbuatan memakan harta anak yatim secara zalim, ini juga termasuk dari perbuatan dosa besar. Memakan harta yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Apakah sifatnya memanipulasinya? Ataukah sifatnya merugikannya? Ataukah sifatnya digunakan untuk kepentingan pribadinya? Pribadi orang yang memakannya bukan sang anak tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala, aklu malil yatimi zulman, menunjukkan bahwasanya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang baik tanpa ada unsur kezaliman adalah perbuatan yang dibolehkan. seperti menggunakan harta anak yatim digunakan untuk mengobati mereka ketika sakitnya, ataukah digunakan dalam rangka untuk dikembangkan yang diharapkan akan bisa semakin bertambah banyak tanpa ada unsur kezaliman, kecurangan. Ini semuanya dibolehkan. Disebutkan di dalam salah satu ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, illa billati hiya ahsan wa hatta yablugha ashuddah. Seorang dibolehkan untuk kemudian dia mengambil harta-harta anak yatim dengan cara yang paling bagusnya, dengan cara yang baik, semisal digunakan untuk mengembangkannya, sehingga tatkala anak-anak tersebut tumbuh dewasa, yang ia dapatkan dari uang tabungannya bukan senominal sebagaimana ia dapatkan pada awalnya, namun dengan jumlah yang banyak, yang lebih banyak dikembangkan sehingga menghasilkan laba yang demikian banyak. Nah, dan di dalam ayat yang tadi kita bacakan juga terdapat dalil diboleh disyariatkannya seseorang untuk ia menyerahkan harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut kapan ketika mereka menginjak usia baligh, kapan mereka faham dengan harta, kapan mereka mengerti, sehingga nanti diharapkan tatkala pada waktu itu mereka menerima harta yang dimilikinya akan bisa mendatangkan kemaslahatan yang demikian besar untuk sang anak tersebut. Dan terdapat beberapa hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan perintah agar seorang muslim ini memiliki sifat ruhama, penyayang kepada anak-anak yatim tersebut, menyayangi mereka. Disebutkannya, diharamkannya seorang untuk memanipulasi harta-harta anak yatim, demikian pula melakukan perbuatan kezaliman kepada mereka sebagai isyarat keterbalikan dari apa yang kita sebutkan, berisikan hasungan motivasi agar setiap muslim memiliki sifat penyayang, penyantun, demikian pula berupaya untuk menjadi orang-orang yang ikut andil di dalam menanggung beban-beban anak-anak yatim tersebut. Disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada yaumul qiyamah kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla akan dekat bersama mereka orang-orang yang menanggung harta, menanggung anak-anak yang yatimnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan, yang mereka masukkan di perut-perut mereka adalah neraka jahannam, dan kelak mereka akan mendapatkan neraka sa'ir. وقال تعالى الله تعالى juga berfirman ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Dan janganlah kalian mendekati anak-anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagusnya hingga mereka menginjak usia baligh-nya, usia dewasanya. Nah, ayat ini juga sebagai dalil tentang diwajibkannya seorang muslim untuk tidak melakukan kecurangan pada harta anak-anak yatimnya. Anak-anak yatim pengertiannya adalah seorang anak yang belum berusia baligh, namun dia mendapatkan harta kekayaan dari orang tuanya. Namun dia mendapatkan harta kekayaan dari orang tuanya. Terkadang orang meninggal, ahli warisnya anaknya sebagainya masih kecil. Ada yang dari anaknya tersebut masih berusia sekian bulan, namun ternyata ayahnya meninggal. Ini termasuk dari kriteria anak yatim. Maka kapan mereka mendapatkan harta warisan, wajib bagi walinya untuk menjaganya. Wajib bagi walinya untuk kemudian tidak mengambil harta mereka sepersen pun untuk kepentingan dirinya. Tidak pula untuk usaha yang nantinya keuntungannya untuk dirinya, dalam keadaan usaha tersebut nantinya dimungkinkan akan mendapatkan kebangkrutan. Dan yang semisalnya. Kalau kita melihat praktek kebanyakan manusia di zaman kita saat ini masih banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan kecurangan, memanipulasi harta anak-anak tersebut, digunakan untuk biaya bisnisnya, digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadinya, sehingga kapan anak itu dewasa, dalam keadaan ternyata tidak mendapatkan sepersen pun dari harta warisan orang tuanya. Atau yang sering kita lihat adalah praktek-praktek penampungan pantai anak-anak yatim. Ya kan, ada pantai anak yatim A, B, dan C. Namun ternyata kenyataannya dari apa yang mereka dapatkan berupa sumbangan-sumbangan dari para donatur dan donatur, demikian pula para muhsinin-muhsinin, itu seluruhnya dari berita informasi yang kita dapatkan digunakan untuk kepentingan para pengurus-pengurusnya. Para pengurus-pengurusnya, kepalanya mendapatkan sekian persen, satpamnya mendapatkan sekian persen, tukang masaknya mendapatkan sekian persen. Nantinya yang kembalinya ke anak-anak yatim tersebut yang ada di pantai asuhan tersebut hanyalah sekedar makanannya dan pakaiannya saja. Makanan dan pakaiannya. Mereka terus berada di tempat tersebut sampai usia dewasanya. Ini tentu tidak demikian yang seharusnya. Sehingga dalam bab mengurus harta anak yatim tidak bisa dikiaskan seperti halnya mengurus harta-harta zakat. Kalau mengurus harta-harta zakat disebutkan di dalam Al-Quran, wal amilin, ya kan, dan orang-orang yang sebagai amilnya, dia juga termasuk dari orang-orang yang boleh untuk kemudian mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Ini dalam pembahasan zakat berbeda dengan seseorang mengurusi harta anak yatim. Hingga terdapat keterangan dari sebagian salaf ketika dia mengasuh anak yatim dalam hal pakaiannya ataukah makanannya dibedakan dengan makanan anaknya. Ini beras ini untuk sumbangan untuk anak ini. Lauk ini untuk anak ini. Jika dipisahkan, makannya berbeda, tidak sama, masaknya berbeda, tidak sama. Dalam rangka untuk berhati-hati dan mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wa hatta yablugha ashuddah. Demikian pula dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dari dosa besar. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin selesai yang kita bahas secara ringkas. Adapun keterangan setelahnya mungkin kita cukupkan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.